Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sidaralun, berita sore edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2020, dibacakan Ilham. Bertambah lagi 4 warga Aceh yang positif corona. Warga Melabuh meninggal dunia terlindas truk. 2 rumah dan 1 dorsmer rusak di Bener Meriah diterjang angin. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, bertambah 4 orang lagi warga yang positif corona di Aceh. Pada Selasa malam, terkonfirmasi bahwa 4 warga Kecamatan Longbata, Banda Aceh, terinfeksi COVID-19. Dengan demikian, jangkitan COVID-19 di Aceh sudah mencapai 84 kasus. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Banda Aceh, Dr. Azharudin mengatakan, keempat orang yang positif berasal dari satu keluarga. Mereka kontak erat dengan perempuan berinisial MIR yang positif COVID-19. Karyawati sebuah perusahaan finance itu dirawat di RSUZA dan hasil swabnya sudah negatif 1 kali. MIR berasal dari Medan, Sumatera Utara dan ditugaskan di Banda Aceh. Ia sempat berinteraksi dengan 4 yang baru diketahui positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab di Laboratorium Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Hari ini keempat orang dijemput dan dibawa ke RSUZA untuk diisolasi dan diobati sampai sembuh atau negatif. Sederalun, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Nasional Lintas Melabuh, Banda Aceh, tepatnya di tikungan tajam Gampung Ketapang, Kecamatan Kurung Sabe, Aceh Jaya, Selasa sore. 1 orang warga Melabuh, Kabupaten Aceh Barat meninggal di lokasi akibat terlindas mobil barang truk Mitsubishi Fuso yang sedang melintas dari arah Banda Aceh menuju Melabuh. Kasalantas Polres Aceh Jaya, AKP Magdinal Franz mengatakan, kecelakaan maut itu berawal saat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh M. Rian Firdaus berboncengan dengan M. Arfandi melaju dari arah jalan wisata Gunung Ketapang. Setiba di lokasi kejadian, Honda Vario hendak berbelok ke kanan ke arah Melabuh. Ketika itu dari arah Melabuh muncul becak barang menuju arah Banda Aceh yang dikendarai oleh Mus Irwandi, sehingga pengendara sepeda motor Honda Vario hilang kendali dan menabrak samping kiri becak barang. Akibatnya Honda Vario terpental dan pengendara jatuh di atas badan jalan. Pada saat bersamaan melintas truk Mitsubishi Fuso dari arah Banda Aceh. Karena jarak sudah dekat, pengemudi truk tak sempat menginjak rem dan langsung melindas M. Rian Firdaus hingga meninggal di tempat. Sedangkan teman yang diboncengnya M. Arfandi hanya mengalami luka ringan. Sederalun, angin kencang disertai hujan deras melanda Bener Meriah pada Selasa sore kemarin. Akibatnya 2 rumah di kampung Burni Telong dan 1 usaha pencucian kendaraan atau dosmer di kampung Wih Pesam rusak pada bagian atap karena dihempas angin. Kapolsek Wih Pesam Ibda Karyanto Pangaribuan mengatakan 2 rumah yang rusak adalah milik Hamdani Wafi dan Leni Lidaini. Kedua rumah ini terletak di kampung Burni Telong. Dalam musibah ini kedua korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Pada waktu yang bersamaan di kampung Wih Pesam, tepatnya di dusun Uning Gelime, atap seng pada sebuah dorsmer milik Dani juga mengalami musibah yang sama. Dari kejadian itu, Dani mengalami kerugian sebesar 8 juta rupiah. Pihak kepolisian dari Polsek Wih Pesam dibantu warga turut membantu mengevakuasi sejumlah barang milik korban angin kencang. Terkait musibah ini, polisi juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Bener Meriah. Sederalun, 8 hektar lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat dilaporkan terbakar. Kebakaran lahan terjadi di 2 titik, yakni Desa Lapang dan Lehan, Kecamatan Johan Palawan. Pusdalops BPBD Aceh Barat, Masyuri, mengatakan hingga saat ini BPBD belum dapat memastikan penyebab terbakarnya lahan gambut. dari luas lahan yang terbakar, petugas baru dapat melakukan pemadaman 30%. Saat ini petugas terus berupaya memadamkan api. Menurutnya, para petugas kesulitan memadamkan api lantaran mobil pemadam kebakaran tak dapat masuk ke lokasi. Akhirnya petugas terpaksa menggunakan alat berupa mesin pompa air di lokasi karhutla dengan memanfaatkan air dari embung yang ada di kawasan terdekat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, harimau Sumatera yang ditemukan mati di kawasan perkebunan warga di desa Kapasesa, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, diduga mati akibat keracunan. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pembedahan terhadap bangkai harimau. Nekropsi atau pembedahan terhadap bangkai harimau dilakukan oleh tim dokter hewan dari BKSDA Aceh, FKL, PKSL, FKH Unsyah, dan WCSIP. Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto mengatakan berdasarkan hasil nekropsi dari bangkai harimau betina yang diperkirakan berumur 2 hingga 3 tahun itu, ditemukan pendarahan dari lubang nasal atau hidung dan bulu gampang rontok. Kemudian jaringan di bawah kulit sebagian mengalami memar. Selain itu adanya luka toreh atau fulnus incisum diduga akibat kawat duri pada bagian perut. Kondisi lidah sebagian mengalami sianosis diduga akibat racun insektisida. Menurut Agus, zat yang diduga racun insektisida yang ditemukan di lidah bangkai harimau itu berwarna keunguan. Zat itu diduga bahan racun pertanian yang berada pada kulit kambing yang sebelumnya dimangsa oleh harimau. Sebelum ditemukan bangkai harimau, di sekitar lokasi itu petugas juga menemukan 6 ekor bangkai kambing dalam kondisi tak utuh. Berdasarkan hasil nekropsi, diduga kuat penyebab kematian harimau karena keracunan. Namun untuk mengetahui penyebab pasti, sampel histopatologi selanjutnya akan diuji di laboratorium PSSP Bogor dan lab patologi FKH Unsyah, serta sampel toksikologi akan diuji di laboratorium Puslab 4 Mabes Polri. Saudara Lun, pemerintah Cina dilaporkan mengambil tindakan keras untuk mengurangi pertumbuhan penduduk suku Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Caranya dengan membatasi jumlah kelahiran, sementara menganjurkan penduduk suku mayoritas Han memiliki anak lebih banyak. Hasil dari penyelidikan kantor berita Asosiasi Press dengan mengkaji data dari pemerintah Cina dan mewawancarai lebih dari 30 orang dari suku Uighur, menunjukkan kebijakan mengurangi pertumbuhan penduduk suku Uighur dan kelompok minoritas tampaknya dilakukan secara sistematis. Sebelumnya sudah diberitakan adanya perempuan dari suku Uighur yang berbicara mengenai program pembatasan kelahiran yang harus mereka lakukan. Program yang sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir di kawasan Xinjiang menurut beberapa pakar adalah bentuk pembantaian secara demografi. Data dan wawancara yang dilakukan menunjukkan pihak berwenang berulang kali memaksa perempuan suku Uighur untuk melaporkan kehamilan, memaksa penggunaan alat KB seperti IUD, sterilisasi, bahkan pengguguran kandungan. Jumlah mereka yang dipaksa menjalankan program ini diperkirakan ratusan ribu orang. Saudara Lun, penyebab kematian Pangeran Bandar bin Sa'ad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Saud bin Faisal Al Saud masih menjadi misteri. 3 bulan sebelumnya ada 150 anggota kerajaan Saudi yang terinfeksi virus corona. Dokter di rumah sakit elit yang merawat anggota keluarga Al Saud saat itu menyiapkan sebanyak 500 tempat tidur dan menekankan kondisi di kerajaan Saudi dalam keadaan siaga tinggi. Lebih dari 6 minggu setelah Arab Saudi melaporkan kasus pertamanya, virus corona atau COVID-19 dilaporkan turut menginfeksi keluarga kerajaan. Sebanyak 150 bangsawan di kerajaan diyakini telah tertular virus corona. Raja Salman pun disebut sempat mengasingkan diri demi menjaga keselamatannya di sebuah istana pulau dekat kota Jeddah di Laut Merah. Sementara putra mahkota Mohammed bin Salman, putranya dan penguasa de facto yang berusia 34 tahun, dikabarkan mundur dan banyak pula para menteri yang pergi ke tempat terpencil di pantai yang sama, di mana rencananya akan membangun kota futuristik yang dikenal dengan Neom. Sementara itu, Pangeran Faisal bin Bandar pun dilaporkan terinfeksi virus corona. Hal ini dikonfirmasi oleh 2 dokter yang menanganinya dan memiliki ikatan dekat dengan keluarga kerajaan. 3 bulan kemudian, seperti dilansir dari kantor berita pemerintah, Saudi Press Agency, kerajaan Saudi mengumumkan bahwa Pangeran Bandar bin Sa'ad meninggal dunia pada Minggu 28 Juni dini hari waktu setempat. Doa pemakamannya digelar di Riyadh pada Senin 29 Juni waktu setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 1 Juli 2020. Berita sore Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali di www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.